apa yang termasuk syirik kecil? Banyak sekali syirik kecil. Ya, tapi kaidah-kaidah mengukur syirik kecil itu, kadang dia di dalam lahan. Asalnya syirik itu adalah apa? Menyamakan selain Allah dengan Allah pada apa-apa yang merupakan kekhususan Allah. Ya, jelas ya, itu syirik definisi umumnya. Yang membedakan antara syirik akbar dan syirik asghar, kalau syirik akbar dalil menjelaskan bahwa itu mengkafirkan, keluar dari Islam. Kalau syirik asghar dalil menjelaskan bahwa itu tidak mengkafirkan. Contoh syirik asghar misalnya bersumpah dengan selain nama Allah. Ya, sebab ini dia bersumpah dengan selain nama Allah, dia melakukan sesuatu yang hanya merupakan kekhususan Allah. Sebab bersumpah harus dengan nama Allah. Ya Allah, tatkala dia menyetarakan selain Allah dengan Allah dalam masalah sumpah, maka dihitung syirik. Tapi dia syirik asghar karena di dalam lafaz saja, bukan dalam keyakinan. Karena itu kata para ulama, siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah dan diyakini bahwa selain nama Allah itu sama dengan Allah dalam keyakinannya, maka dia kafir hukumnya, syirik akbar. Tapi kalau sekedar lafaz saja, itu syirik apa? Syirik asghar. Ya. Yeah. Demikian pula menggantung jimat-jimat. Ya. Yeah. Sebab dia, kalau menggantung jimat-jimat, dia mengambil sebab yang tidak disyariatkan. Sebab untuk mendapatkan sesuatu, mendapatkan kebaikan, berkah, mendapat pahala dan seterusnya, hal yang merupakan sebab itu apa yang ditetapkan oleh syariat sebagai sebab. Jadi kalau diambil sebab yang tidak disyariatkan, ya, yeah, tidak disyariatkan, maka itu artinya dia telah mendampingi Allah dalam mengadakan sebab. Dan itu bentuk kesyirikan, menyatakan Allah. Tapi dia dianggap sebagai syirik apa? Syirik asghar. Dianggap sebagai syirik asghar. Nah, ini diantara bentuk-bentuknya.